akan berpisah denganlah. Apa yang ku katakan pesan untukmu, jangan kau risau dan merasa bimbang. Apa yang ku pohonkan untukmu sayang. Pintaku padamu, oh kasih.